بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. At-tahdhir wal ighra, pembahasan tentang at-tahdhir dan al-ighra. Qala Ibn Malik rahimahullah, iyyaka wasyar wa nahwahu dasab muhaddirun bimastitar wajab. Contoh iyyaka wasyar dan yang semisalnya, jinasab untuk menunjukkan tahdir dengan membuang amil yang wajib sembunyikan. Watunat fidaidiyan watunat fin daliyan subwama siwahu satr fi'lihi layazama. Tanpa kurf atau nisbahkan iya dan apa yang selainnya wajib menutup atau menyembunyikan fi'ilnya. Ila ma'al adfi awit taqrari kabih ghamad dhih ghamad yadassari, kecuali bersama dengan ataf atau pengulangan seperti abdi ghoma ya dasar. Wasada iyaya wa iyahu asyad wa ansabilil qasdi man qasan tabad. Jarang menggunakan lafad iyaya dan lebih jarang lagi menggunakan lafaz iyyahu. Dan untuk tujuan mengkiaskannya intabat, hal itu tidak mungkin. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala muran bihi bi kulli ma qad fussila, seperti hukum tahdir selain menggunakan lafaz iya, jadikan untuk iqra semua yang telah dirinci dalam bab tahdir. Baik, pembahasan tentang at-tahdhir wal ighra fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tahdhiru fil lughah maknahu at-tahwifu, at-tahdhir menurut bahasa maknanya ialah at-tahwif, menakut-nakuti. وفي الاصطلاح هو نصف الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه والتحذير على أمر مكروه ليتجنبه ليتجنبه نصب الاسم بفعل محذوف يفيد التنبيه والتحذير على أمر مكروه ليتجنبه نحو إياك والشر tahdhir menurut istilah ialah menasabkan isim dengan membuang fi'il yang menunjukkan makna tanbih atau tahdhir terhadap perkara yang tidak disukai agar menjauhinya. Contoh iyyaka wasyarr, wajib bagimu meninggalkan kejelekan atau berhati-hatilah dari kejelekan. Naam. Fa iyyaka mansubun. Bi fi'lin mudma'in wujuban. والتقدير أخدر نعم إياك ini dinasab menjadi maful bih dengan fiil yang wajib disembunyikan, takdirnya ialah uhadir. Wasyara ma'tufun ala iyyaka, asyara ini ataf kepada iyyaka, makanya dinasab. Au maf'ulun bih بفعل محذوف أيضا تقديره أحذر. أو إخذار asyara ataf kepada iyaka, atau asyara menjadi maful bih dari fi'il yang dibuang yang takdirnya ialah uhadiru atau ihdar. Nah, jadi iyaka wasyara, iyaka maful bih dengan fi'il yang dibuang takdirnya ialah uhadiru atau ikhdar, sama asyara ataf kepada iyaka, atau asyara juga menjadi maful bih dengan fi'il yang wajib dibuang takdirnya ialah uhadiru atau ikhdar. Nah, al-mas'alah tu asaniya, al-fi'lul mahdufu fi babit tahdir يقدر بما يناسب المقام كإخدار وباعد وتجنب وقي وتوقع ونحوها. Fi'il yang dibuang dalam bab tahdir dikira-kirakan lafadznya dengan sesuatu yang disesuaikan dengan kalam, ya, siakul kalam, seperti ihdar berhati-hatilah, atau uhadir aku mengingatkanmu, atau baik jauhilah atau tajannab sama, jauhilah atau ki hati-hatilah, tawakkal juga hati-hatilah, atau semisalnya. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Yakunu at-tahdhiru bil umuri al-atiyati yakunu at-tahdhiru bil umuri al-atiyati. At-tahdhir itu diungkapkan dengan beberapa perkara sebagai berikut. Al-awwal, bilafdi iyyaka wa furu'ihi. Min kulli dhamirin mansubin muttasilin lil khitabi. Min kulli dhamirin mansubin muttasilin lil khitabi. Lahu iyyaka wal kadiba. Iyyakum wadh-dhalalah. Iyyakunna wa-radhilata. Yang pertama, menggunakan lafaz iyyaka dan cabang-cabangnya dari setiap dhamir nasab mutasil mukhatab. Contoh iyyaka wal kadhiba, iyyakum wadh-dhalala, iyyakunna waradhilata. Nah, i'rabnya seperti yang telah sampaikan tadi. Iyaka ini makhal nasab maful b dengan fi'il yang dibuang, takdirnya ikhdar atau hadir atau ba'id atau semisalnya. Adapun al-kadiba, al-dhalala, ar-radilata ataf pada iyaka, atau juga menjadi maful b dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya sama, ikhdar atau hadir atau ba'id atau tajannab atau semisalnya. الثاني biduni lafdi iyaka, biduni lafdi iyaka, ma'al atfi wa ghairi, nahu nafsata wa syarra, al-asada, al-asada, yang kedua tahdir tanpa menggunakan lafaz iyyaka, baik dengan ataf ataupun tanpa ataf. Contoh yang dengan ataf, nafsaka wa syarra, jauhkan dirimu dari kejelekan. Nafsaka nasab maful bih dengan fi'il yang dibuat, takdirnya ikhdar atau hadir atau ba'id. Asyara ataf pada nafsaka atau maful bih dengan membuang fi'il, takdirnya ikhdar atau hadir atau ba'id atau semisalnya. Al-asada, al-asada, ini contoh tanpa ataf. Hati-hati dari singa. Al-asada yang pertama nasab menjadi maful bih dengan fi'il yang wajib dibuang, takdirnya ial ikhdar atau ba'id. Al-asada yang kedua taukid, ثالث بلفظ إياه للغيبة وإياي للمتكلم. وجعل الجمهور ذلك من الشذوذ نحو إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. idza balagha ar-rajulu, contohnya yang kedua, idza balagha ar-rajulu as-sittina, fa iyyahu wa iyya ash-shawabi. Idza balagha ar-rajul as-sittina fa iyyahu wa iyya ash-shawabi, wa iyya ash-shawabi, pakai shin. Yang ketiga dengan lafaz iyyahu menunjukkan ghaib, dan iyaya menunjukkan mutakallim. Dan jumhur alinahu menjadikan tahdir dengan iyahu dan iyaya ini termasuk perkara yang syudud, syad, jarang dipakai. Contoh, iyaya wa ayyahdifa hadukumul arnaba. Contoh yang kedua, idza balagha ar-rajul as-sittina fa iyyahu wa iyya ash-shawabi. Naam. Al-mas'alatu qad Arabiah. Yajibu fit tahdiri hadful amil ma'a iyyaka fi jami'i isti'malatihi. Yajibu fi tahdiri hadful amil ma'a iyyaka fi jami'i isti'malatihi. Wajib dalam bab tahdir membuang amil jika menggunakan lafaz iyyaka dengan semua penggunaannya, iyyaka dan cabang-cabangnya tadi itu wajib membuang amil. Al-mas'alatu al-khamisah yajibu fi tahdir hadful amil ma'a ghairi iyyaka in qurira aw utifa alayhi. Yajibu fi tahdiri hadful amil ma'a ghairi iyyaka in qurira aw utifa alai. Wajib dalam bab tahdir membuang amil jika menggunakan lafaz selain iyyaka dengan syarat lafaz tersebut diulang atau diatofkan. Lahu al-asada, al-asada Ini wajib dibuang ambilnya. Karena selain iyaka dan diulang. Contoh yang kedua, al-kufra wasyirka. Al-kufra wasyirka ini juga wajib dibuang amilnya, karena tidak pakai lafadz iyyaka dan diatofkan. Jadi ada dua lafad yang saling diatafkannya, atau sama lafadnya tapi diulang. Selain lafad iyaka, wajib dibuang amirnya. Al-mas'alatu asabi'ah. Ya juzu. Fit tahdiri dzikrul amil wa khatfuhu. Fima siwa dhalik, nahu al-kasla atau ihdaril kasla. Jadi boleh amil dalam bab tahdir disebut atau dibuang. Selain itu semua, yakni kalau lafadznya bukan iyaka atau bukan iyaka dan tidak diulang dan tidak diatofkan, maka boleh menyebut amilnya, boleh membuangnya. Contohnya al-kasla, ini bukan lafadz iyaka, juga tidak diulang, juga tidak diatofkan, maka boleh al-kasla, boleh ihdaril kasla. Taib, al-mas'alatu ats-tsaminah. Asabiyah. Al-mas'alatu asabiyah wa qad yurfa'u al-mukarrar ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin. Lahu al-asadu, al-asadu ay hadal asadu. Terkadang isim yang disebutnya dalam bab tahdir itu yang diulang dirofa, menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Contoh al-asadu, al-asadu. Ai hadza al-asadu. Naam. Al-asadu khobar, mubtada-nya wajib dibuang, artinya ialah hadza. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-ighra'u في اللغة maknahu al-ilzam al-ighram bahasa maknanya ialah al-ilzam mewajibkan, mengharuskan. Wa fil istilahi nasful ismi bi fi'lin mahdhufin يفيد ترغيب المخاطب على أمر محمود ليفعله نصب الاسم بفعل محذوف يفيد ترغيب المخاطب ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Nahu al-ijtihada, al-ijtihada Naam. Sedangkan menurut istilah, ighra itu ialah menasabkan isim dengan fi'il yang dibuang, yang mengandung faedah anjuran kepada yang diajak bicara untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Jadi untuk mengajak orang berbuat yang terpuji, ighra. Kalau mengingatkan orang dari perbuatan yang enggak disukai, tahdzir, ya. Contohnya al-ijtihada. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh al-mas'alatu atasiyah. Al-fi'lul mahdhuf fi babil ighra'i yuqaddar bima yunasibul maqam ka ilzam watlub waf'al wa nahwiha. Al-fi'lul mahdhuf fi babil ighra'i yuqaddaru bima yunasibul maqam ka ilzam watlub waf'al wa nahwiha. Fi'il yang dibuang dalam bab ighra ditakdirkan dengan lafaz-lafaz yang sesuai dengan keadaan seperti ilzam, utlub, if'al atau yang semisalnya. Naam. Al-mas'alatu al-ashirah hukmul ighra'i ka hukmit tahdiri alladhi lam yudhkar fihi iya. Hukmul ighra'i ka hukmi takdir alladhi lam yudhkar fihi iya. Hukum ighra' sama seperti hukum takdir yang tidak menggunakan lafaz iya. Tadi takdir yang tidak menggunakan lafaz iya, lafaznya bisa diulang tanpa ataf atau diulang dengan ataf, ya, atau pengulangan tanpa ataf atau diatafkan atau disebut sendirian, ya. Al-ijtihada, pengulangan tanpa ataf. I'rabnya sama dengan tahdir. Al-ijtihada maf'ul bih. Yang kedua al-ijtihada taukid. Al-ijtihada wa al-jihada ataf. Al-ijtihada saja boleh, al-ijtihadu juga boleh. Jadi khobar yang mudah-mudahan dibuang, ya. pokoknya hukumnya sama dengan takdir yang tidak menggunakan lafaz iya. Paham ini ya? Jadi i'rabnya juga sama. Cuma bedanya kalau i'rab ini kita mengharuskan seseorang atau menganjurkan seseorang melakukan sesuatu yang baik-baik yang terpuji. Setelah lafadznya al-istihad, al-jihad, as-sidqa, kemudian apa lagi itu? An-najda, al-muru'ah, atau yang semisalnya as-salah, as-sodaqah, atau yang semisalnya. Baik. Kemudian yang membedakan juga ialah fi'il-fi'il yang dibuang tadi. Kalau yang tahdir, ikhdar, atau hadir, atau ba'id, atau ki, atau semisalnya. Tapi kalau al-irab, lafadznya apa ini? Ilzam, utlub, if'al, dan yang semisalnya. Naam. Wadhalika qawluhu. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala mughran bihi fi kulli ma qad fussila. Wa kamu hadirin bila iyaj'ala mughran bihi fi kulli ma qad fussila. Naam. Jadikanlah iqra' seperti tahdir tanpa lafaz iya. Dengan memenuhi semua hukum yang telah dirinci dalam bab tahdir. Jadi kalau iqra' jangan sekali-kali pakai lafaz apa? Iya. Kalau iya mesti tahdir, ya. Nah. Baik. Kalau ditanya iyakum wal kadhiba, iyakum apa kedudukan i'rabnya? Mahfun dengan fi'il yang dibuang tadi ini ialah ikhdaru. Al kadhiba tidak apa? Ataf kepada iyakum atau mahfun bi dengan lafaz yang fi'il yang dibuang. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pembahasan berikutnya asma'ul af'al wal aswad, isim fi'il dan isim-isim suara, akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.